Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang sedang menyaksikan siaran langsung, baik lewat video streaming maupun yang lewat fanpage live di Facebook saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesiapan untuk menyaksikan acara live pada hari ini. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Di majelis tadabbur Quran hari ini ada yang istimewa karena dalam rangka juga silaturahim pasca aksi bela Islam 3 atau aksi 212. Sebuah aksi yang di luar dugaan adalah tadbir rabbani, tansiqun ilahiyyun, sehingga Indonesia dari sisi keadaban, kemajuan dan keislamannya saat ini menjadi perhatian bukan cuma di tingkat nasional tapi juga di tingkat dunia. Hal ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saat ini seakan telah memilih Indonesia sebagaimana yang konon digambarkan oleh Grand Sheikh Al-Azhar, bahwa Indonesia dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keaslian Islam di muka bumi. Adalah sebuah peristiwa yang di luar dugaan kita semua. Saya melihatnya peristiwa 212 ini adalah win-win solution. Win-win solution yang saya maksud adalah bahwa antara umat Islam dan non-Muslim, baik negara maupun rakyat, antara pengunjuk rasa dan orang-orang yang tidak mengikuti unjuk rasa, semuanya merasa menang dengan apa yang terjadi pada peristiwa 212 ini. Untuk itu menjadi penting pada hari ini saya selaku ketua GNPF juga mewakili ketua Dewan Pembina Muhammad Habib Rizik Syihab untuk menyampaikan beberapa hal terkait 212 dan pasca 212 ini, baik dari sisi hukum yang sedang berlanjut maupun tindakan apa yang harus kita lakukan setelah ini untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Namun agar pertemuan pada hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dahului dulu dengan mengagungkan ayat-ayatnya, terutama ayat-ayat Qur'aniyahnya, baru kemudian kita agungkan Allah lewat ayat-ayat kauniyahnya dalam peristiwa 212 dan tindakan apa yang harus kita lakukan pasca 212. Bersama kita ada qari'an, dua orang qari, tetapi yang satu saya minta nanti Ustaz Ahmad Israfil yang baru saja menikah, alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi rumah tangganya, dan saya kira menyesal karena agak lama, yang akan membacakan terjemahannya. Dan sebagai qarinya adalah Ustaz Kiai Haji, sebetulnya sebentar lagi dengan pesantren yang besar, Ali Imran hafizahullah, adalah seorang qari sekaligus hafiz. juga juara internasional. Untuk itu, beliau akan membacakan surah Al-Ma'idah dari ayat 50 sampai ayat 58. Ayat Quran akan dibacakan oleh Ustaz Ali, terjemah tafsiriyah, jadi bukan versi Departemen Agama, tapi terjemah tafsiriyah yang dikeluarkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia, yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Talib, yang akan dibacakan terjemahnya oleh Ahmad Israfil. Ahmad Israfil juga boleh nanti jika di akhir-akhir punya pencerahan sedikit tentang tadabbur surah Al-Imran, begitu juga surah Al-Maidah, begitu juga Ustaz Al-Imran. Di sini hadir beberapa senior saya, terutama guru saya Ustaz Fadhol Arafah, yang menyempatkan hadir pada hari ini, adalah pembimbing saya juga sejak saya kuliah di Madinah. Saat itu beliau tinggal di Jeddah di IDB, Islamic Development Bank. Dan saya lihat juga beberapa saudara-saudara senior seperjuangan. Mudah-mudahan hari ini menjadi rahmat bagi kita semua. Kepada Ustaz Ali Imran, falyatafaddal mashkura. Yeah. Apakah orang-orang yang menolak syariat Allah menginginkan dan kamu menerapkan hukum jahiliyah bagi mereka. Siapakah yang hukumnya lebih baik daripada syariat Allah bagi kaum yang beriman? Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Mereka itu menjadi pemimpin bagi sesama mereka. Siapa saja di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, dia termasuk golongan kafir. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang berbuat zalim. Wahai Muhammad, kamu akan melihat orang-orang munafik terburu-buru mendekati kaum Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut ditimpa azab. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemenangan kepada kamu atau menurunkan azabnya kepada orang-orang munafik. Pada hari kiamat kelak, mereka akan menyesali kemunafikan yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Orang-orang mukmin berkata kepada sesama mereka, apakah orang-orang munafik bersungguh-sungguh ketika bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka itu benar-benar mengikuti agama kita? Allah berfirman, amal kebaikan mereka sia-sia. Mereka menjadi orang-orang yang rugi di akhirat. Wahai mukmin, siapa saja di antara kalian keluar dari Islam, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang mencintai Allah dan mereka mencintai Allah. Mereka bersikap santun kepada orang-orang mukmin, tetapi keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad untuk membela Islam dan sama sekali tidak takut pada celaan siapapun. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Luas Rahmatnya dan Maha Mengetahui semua perbuatan kalian. Wahai kaum mukmin, pelindung kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, dan tunduk kepada Allah. Siapa saja yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin sebagai penolongnya, ia termasuk pembela agama Allah. Sungguh, orang-orang yang membela agama Allah pasti akan menang. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan orang-orang kafir yang melecehkan agama kalian sebagai teman-teman kepercayaan kalian. Taatlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Wahai kaum mukmin, jika kalian mengajak orang-orang kafir untuk salat, mereka menanggapinya dengan ejekan dan tertawaan. Begitulah keadaan mereka. Karena kaum kafir adalah kaum yang tidak menyadari adanya kehidupan akhir. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kedua qari dan pembaca terjemahannya yang sangat bagus pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan 212? Wiro Sableng katanya begitu. Dua sebetulnya adalah kepanjangan daripada 411. Ketika umat Islam dengan sabar, dengan damai, menyuarakan isi hatinya, walau berbagai macam tuduhan dilemparkan, dan umat sudah datang dengan sedikit kekuatannya tapi begitu besar, namun berbalas gas air mata, tudingan, dan pelecehan. Seakan-akan teori intelijen yang ingin mencacingkan naga terus mereka lontarkan, membutakan diri terhadap kenyataan, fakta yang sebetulnya umat yang merupakan rakyat terbesar republik ini yang selama ini merasakan ketidakadilan sosial dan tersisihkan dari sisi keadilan hukum mulai menyuarakannya. Umat yang seakan-akan telah mulai membaca dengan kepandaiannya ada yang aneh di negeri ini. Kenapa hukum bisa lumpuh di hadapan satu orang? Orang yang sangat-sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Orang yang sangat jauh dari nilai-nilai kebinekaan. Orang yang sesungguhnya tidak kenal apa yang disebut dengan nasionalisme. Ada yang aneh. Kekuatan apa gerangan yang berada di belakang dia, sehingga aparat hukum dan negara seakan-akan tak berdaya dibuatnya. Lambat laun tabir itu semakin terbuka. Tetapi rakyat masih saja bersabar. Apa yang terjadi selanjutnya? Rakyat akhirnya melihat bahwa hukum masih dipermainkan. Dan si pongah penista agama ini semakin bertambah pongah. Maka diumumkanlah umat yang tadinya menunggu tanggal 25 Desember. Itu tentu bukan kebijakan resmi dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun akhirnya kami putuskan kita mengadakan pada tanggal 2 Desember. 2 Desember sebagai hari kelanjutan dari 4 November. Hari aksi damai. Hari melawan dengan bertahan. Hari menang dengan bersabar. Tanggal 2 Desember seharusnya kami adakan di Bundaran HI. Kenapa? Karena kalau ke istana nanti ditembakin lagi. Kami tidak ingin ada nyawa. Walau yang datang sudah siap mengorbankan nyawa demi Allah. Kami tidak ingin ada darah tertumpah lagi. Sungguh kami ingin damai. Walau yang datang sudah nulis wasiat. Wasiat untuk anak, untuk cucu, untuk istri pertama sampai istri ketiga dan keempat. Itu yang dikatakan kepada saya. Ketika saya bertanya kepada dia, "Ustaz, saya sudah tulis wasiat ke sini. Kepada istri yang mana? Tiga-tiganya." Ini yang punya satu kasihan. Termasuk gue gitu ya. Tapi gampang nulis wasiatnya cuma satu, gak banyak. Kalau Pak Jamil ada tambahannya nanti. Pak Jamil Ezra ini di sini. Yang sempat membuat iri saya ketika pernikahan anaknya, dua-duanya dijejerin di situ. Walau yang datang sudah siap menulis wasiat dan mengorbankan apa yang mereka miliki dalam hidupnya, tetapi komitmen aksi damai kami tidak boleh bergeser. Meskipun ada yang tidak puas, kenapa kami datang ke sini hanya untuk damai seperti ini? Di dalam benak orang-orang ini, yang namanya demo itu teriak-teriak, yang namanya unjuk rasa itu adalah mencaci dan memaki, yang minimal goyang-goyang pagar istana atau pagar DPR RI. Tapi kali ini kami tidak ingin seperti 98, dan itu bukan keinginan kami. Murni politik, ada yang ingin berkuasa. Kami tidak punya keinginan untuk berkuasa dan menjadi penguasa, karena menjadi penguasa itu berat sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kami punya prinsip. Kenapa langit dan bumi masih beredar pada porosnya? Karena kami yakin keadilan Allah masih tegak. Kami tidak perlu capek-capek berpikir untuk menjatuhkan siapapun di Indonesia ini, menggantikan siapapun di negeri ini. Karena kalau mereka sudah bertentangan dengan keadilan Allah dan sudah bertentangan dengan rasa keadilan rakyat, dia akan tumbang dan jatuh dengan sendirinya. Karenanya aksi damai 212 tidak lagi kami ketuk pintu istana, karena kami sudah menegurnya dan dia tidak ada di rumahnya, entah kemana. didatengin gak ada, gak diundang datang. Karena kami tidak punya keinginan untuk mengetuk pintu istana lagi. Karena istana di dunia penuh dengan nista. Kami datang mengajak umat untuk sesuatu yang lebih besar. Berkumpul di pusat kota, di ibu kota Indonesia, untuk mengetuk pintu langit. Bermohon kepada Yang Maha Kuasa, yang menguasai semua penguasa berikut yang mereka kuasai. Kami datang untuk mengemis pada Sang Raja, Maharaja Malikul Mulk, yang merajai semua raja berikut semua kerajaannya. Kami datang bukan untuk mengadukan nasib kami ke MPR dan DPR, karena kami yakin diri mereka sendiri juga belum selesai. Kami datang untuk mengadukan nasib kami kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki siang dan malam. Alhamdulillah berbondong-bondong. Sebelum pasukan dari penjuru yang ingin membawa kedamaian itu datang, ada berbagai macam bentuk intimidasi, larangan, bahkan ancaman. Mulai dari malu-malu sampai terang-terangan. Mulai dari dilarang menyewakan bus sampai mengerahkan helikopter untuk menyebarkan maklumat. Itu hanya terjadi pada masa di mana Inggris menuntut arek-arek Surabaya melucuti senjata Gonimah yang sudah mereka peroleh dari Jepang. Negara ini lupa bahwa tekanan demi tekanan yang mereka lakukan hanya membangkitkan kembali semangat Bung Tomo, hanya membangkitkan kembali semangat Pasundan, pasukan Siliwangi. Pasukan Siliwangi pada masa komunisme pernah berjalan kaki dari Surabaya sampai Bandung. Kalau Ciamis sampai Jakarta masih dekat jaraknya. Ada spirit yang tidak mereka bisa baca. Terpecah belahlah tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh agama. Mulai dari yang malu-malu dan mengatakan gak usah demo lagi, simpan tenaga, berharap dapat penghargaan dari negara, sampai yang berfatwa bahwa sholat Jumat di jalanan itu tidak sah demi menghadap harapan citra penguasa, sampai mengatakan akan terjadi bid'ah kubro di Indonesia sepanjang masa demi mendapatkan muka dari sang penguasa. Tapi entah energi apa gerangan yang menyeret berbondong-bondong orang-orang ini tiba-tiba datang juga dengan situasi yang tidak menentu. Awalnya ingin sholat bareng, tapi kemudian gak jadi, di tenda VIP saja. Awalnya tidak ingin memberikan speech, apa namanya, sambutan. Ujung-ujungnya mau juga, tapi di samping tenda, gak mau di atas panggung. Tiba-tiba mau sendiri naik ke panggung. Itu faktanya. Kami setelah selesai berbicara terperangah. Tidak satu pun makna yang bisa kami tangkap. Bahkan enggan menyebut nama panitia pun enggan. Dan ujung-ujungnya minta kita pulang dengan tertib. Saya tidak membayangkan begitu gagahnya sebelum ini di Makobrimob. Pasukan elit kepolisian di belakangnya, dan dia berkata, saya panglima tertinggi dan jangan coba-coba demo. Di depan marinir juga dengan semua nada ancamannya, jangan ada demo. Dan setelah dieluk-elukan oleh Kopassus dengan lagu-lagu patriotik penuh semangat, juga mengancam jangan ada lagi unjuk rasa. Mungkin karena sudah berhasil menaklukkan beberapa tokoh-tokoh penting umat Islam, tapi energinya berbeda. Di Surabaya, orang Madura sudah pesan bus untuk ke Jakarta. Tiba-tiba uang muka dikembalikan oleh perusahaan bus, karena perusahaan bus ditekan oleh penguasa. Apa kata orang Madura? Kalau sampean berani kembalikan uang muka, semua mobil sampean akan saya bakar di luar sini. Pilih taat pada polisi atau taat sama kami. Ya terpaksa, daripada dibakar di luar. Sumatera Barat diganggu perjalanan mereka di Lampung, tersendat-sendat. Yang belum berangkat, ambil kocek, ambil tabungan, sewa beberapa pesawat, langsung ke Jakarta. Kalimantan Timur diancam oleh gubernurnya. Setelah dilarang berdemo, dan kalau ada yang memaksakan diri datang ke Jakarta untuk berdemo, berarti itu calon-calon teroris. Mereka sewa saat itu juga 10 pesawat dari Kalimantan Timur. Ujungnya adalah Ciamis. Tapi sebelum ke Ciamis, saya tanya dulu Solo. Kalau kalian dilarang ke Jakarta dan tidak diberikan penyewaan bus, bagaimana cara kalian ke Jakarta? Naik motor semuanya. Takbir. Yang sangat mengharukan adalah spirit Siliwangi dari tanah Pasundan. Sangat membanggakan. Seakan-akan resonansi Fatahillah Kesultanan Cirebon yang pernah menjadikan kejayaan kembali setelah ini diduduki oleh Batavia, oleh Belanda, menggerakkan hati umat se-Indonesia. Jalan kaki sampai sedal jepit bolong semuanya. Bukan mereka tidak diberikan sumbangan. Di perjalanan sudah banyak yang kemudian memberikan bus kepada mereka. Berpikir kalau tekad sudah dikumandangkan, pantang kembali sebelum mencapai tujuan. Patriotisme Siliwangi bangkit kembali, berjalan kaki dengan penuh semangat, tanpa henti. Angin, gelap malam, terik matahari, bahkan hujan mereka lewati. Kami panitia sudah kebanjiran telepon untuk membiayai bus mereka, untuk menyiapkan kendaraan-kendaraan pribadi buat mereka. Bahkan kami ditelepon sudah siap uang dari satu orang, masing-masing satu orang, untuk kepulangan mereka semua. Tapi Ciamis menolak. Kami putuskan untuk tetap jalan kaki. Karena begitu banyaknya sumbangan di jalan, rakyat mengagumi mereka. Mereka berjalan disambut bak pahlawan, pulang dan pergi. Yang panen ketimun, hari itu juga serahkan ketimunnya. Yang panen sayur, berikan sayurnya. Yang sempat dilewati dan ada nasi bungkus, semua diberikan. Sampai bertrek-trek ransum buat mereka. Baju, sendal, uang, payung, jas hujan, makanan, sepatu. Tidak mereka ambil, taruh semua di truk. Andai semua itu diambil, mungkin lebih 20 truk. Truk di belakang, 5 truk berjalan. Tapi mereka tidak naik truk, tetap jalan kaki. Andai sedikit saja mereka lemah, mungkin berpikir, ya sudahlah, hentikan sampai di sini saja. Kita naik truk, toh di belakang juga sudah dikasih sumbangan. Tidak. Selama semangat Siliwangi dari tanah Pasundan betul-betul menjadi energi bagi seluruh Indonesia saat itu. Sehingga jalan dari Taman Mini sampai ke Monas seperti jalan dari masjid ini ke PIM 2 situ. Tapi orang Pondok Indah naik apa ke Monas? Ngaku. Orang Bintaro naik apa Bintaro? Hah? Malu sama Ciamis. Orang Pancoran naik apa Pancoran? Kemarin saya tanya di Al-Azhar, kami jalan kaki semua ya Ustaz. Ya iyalah, mobil lu gak bisa masuk. Jadi Pancoran, lu gak mau jalan kaki. Takbir. Akhirnya sampai di Jakarta. Dan ada yang menarik, yang mengancam dan yang melarang, tiba-tiba ujuk-ujuk datang sholat bareng di situ. Walillahilhamd. Terpujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar dugaan, suasana pada hari itu lebih banyak daripada jumlah orang yang sedang wukuf di Arafah. Putih Jakarta ini, seakan-akan revolusi putih menjelma menjadi tongkat Musa yang akan menelan 9 naga merah. Kepalanya di Monas, kaki kanannya sampai ke Cempaka Putih. Bahkan mereka sempat duduk-duduk di Kali Kuitang. Kaki kirinya sampai ke Tomang. Di belakang ekornya melebihi Bundaran HI dan seluruh ruas jalan Tamrin dan Sudirman. Tidak ada yang menggerakkan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kemudian kagum. Satu-satunya yang pantas diinjak pada saat itu, karena rumput pun tidak pantas diinjak, pohon jangan diinjak, kelihatan yang pantas untuk diinjak adalah kepala penista agama itu. Begitu beradabnya pada hari itu. Logistik berlebihan, entah dari mana datangnya. Meskipun ada yang menyusup memberikan racun, tapi alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Energi kesuciannya seakan menetralisir 3/4 daripada racun itu. Saya membayangkan, anda ini adalah Arafah, tapi lebih dari Arafah. Anda ini adalah Ramadan di Mekah, tapi lebih juga dari Ramadan di Mekah. Sehingga syekh-syekh di Mekah pun kagum melihatnya. Mungkin boleh dikatakan inilah Jumat terbesar di dunia sepanjang masa. Ketika semuanya sujud dan ruku di hadapan Allah Azza wa Jalla, adakah ini tanda-tanda kebangkitan Islam di muka bumi dimulai dari Indonesia? Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian, saya pada hari ini tidak ingin berbicara sendiri. Saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk juga mengeksplorasi pandangannya nanti di depan. 10 orang dari ibu-ibu akan saya pilih, 10 orang dari bapak-bapak juga akan saya pilih. Silakan, punya kesan apa? Yang kedua, kemudian punya usul apa pasca 212 ini? pikirkan yang terbaik dan jangan asal ngomong. Ya, nanti saya suruh ke depan asal ngomong, malu-maluin aja nanti. Jadi kalau memang sudah punya buah pikiran terbaik, saya sebagai ketua gerakan nasional ini, namanya terlalu keren, marbot aja lah ya. Saya sebagai marbot umat gitu, pas akan mendengarkan dan akan menjadikan aspirasi Bapak dan Ibu semua di sini sebagai masukan penting untuk kami kerjakan. Di antara yang akan kami lakukan setelah ini adalah kita akan adakan safari nasional 212 ke 34 provinsi untuk merawat kebersamaan ini, didukung oleh tim media. Kenapa harus kami lakukan ini? Ini karena tuntutan yang sulit untuk kami tolak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau energi 4.11 itu kita lebih kepada kaget dan euforia ternyata umat Islam bisa bersatu, tetapi energi 212 seakan Allah memperlihatkan kita sudah bersatu. Ada yang lucu, belakangan ini saya kan pengurus pusat di majelis tarjih, tajdid dan tarjihnya Muhammadiyah. Tapi undangan maulid saya sudah banyak sebanyak Habib Rizik sekarang. Seakan-akan fenomena perbedaan sudah mulai hilang. Teman-teman di FPI juga kaget. Seumur umur baru kali ini kami diundang oleh Persis, oleh Al Irsyad. Biasanya berseberangan. Kemarin di Masjid Al Azhar, pengajian ibu-ibu pengurus Aisyah, ketika diumumkan bulan depan setelah hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir, bulan depan yang akan mengisi di Aisyah adalah Habib Rizik, semua teriak, ini Muhammadiyah atau NU? Lalu siapa pemimpin Muhammadiyahnya sekarang? Dan siapa pemimpin NU yang didengar umatnya saat ini sekarang? Insya Allah, siapa saja yang tidak sejalan dengan energi umat, dia akan menjadi fosil-fosil pemimpin. Karena ada revolusi yang sesungguhnya sedang berjalan. Ada revolusi yang sedang bergulir saat ini. Tapi yang bisa menangkap hanya mereka yang punya keimanan kepada Allah, khususnya keimanan kepada Al-Quran. Dan lebih jauh dari itu, yang bisa menatap revolusi putih sedang berjalan adalah mereka yang sudah melihat cahaya di atas surah Al-Ma'idah 50 sampai ayat 58. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, akan lahir satu kaum baru setelah ini. Qaumun yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ada generasi baru, generasi yang Allah cintai mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah. Adalah orang-orang yang santun terhadap sesama mukmin, tapi tegas dan keras di hadapan kafir. Tidak peduli dituduh radikal, tidak peduli dituduh pemecah belah NKRI, karena hati mereka sungguh merah putih sesungguhnya. Orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah ini memiliki nasionalisme lebih hebat daripada mereka yang mengaku Pancasilais. Mereka adalah senantiasa berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak pernah takut celaan para pencela, tidak pusing dengan penghinaan para penghina, bahkan tuduhan para penuduh. Wala yakhafuna lawmata la'im. Kaum baru ini sedang ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan proses revolusi ini sungguh sedang berjalan. Tapi revolusi kali ini adalah revolusi damai, revolusi putih. Ia akan membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di depan mata. Gulungan ombaknya bak gulungan ombak laut yang menepis ke tepian semua sampah-sampahnya. Revolusi yang terjadi saat ini tidaklah seperti goncangan gempa vulkanik atau tektonik di daratan. Tidak. Dia adalah sebuah gelombang suci dari air laut yang suci dan mensucikan. Revolusi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini bukanlah seperti gunung meletus yang melemparkan lahar dan magma, yang menghembuskan debu-debu panas. Tidak. Yang sedang berjalan adalah revolusi air hujan yang akan mensucikan bumi dari kotoran-kotorannya. Aneh memang. Coba sedikit ekspresi saya kita saksikan lewat video pendek dari peristiwa kemarin di 212. Tidak ada panas terik. Tiba-tiba turun hujan gerimis sebentar. Lalu kemudian berhenti lagi. Lalu sedikit panas dan mendung lagi. Hujan gerimis sedikit lagi. Ya Allah, barokah rahmat darimu. Sekarang angin pun menghembus. Tadi hujan rintik lagi. Mahadi. Ini adalah barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul alhamdulillah. Qul alhamdulillah. Qul alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahai semua pengikut Muhammad. Wahai yang semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai semua yang setia dengan agama Muhammad. Wahai yang ingin dikumpulkan di akhirat kelak bersama Rasulullah. Wahai yang ingin tinggal di surga bersama Rasulullah SAW. Hari ini di awal bulan yang kita cintai, datangnya kelahiran sang Nabi, mari kita bersolawat dengan ketulusan hati kita kepada Rasulullah SAW. Dan insya Allah syafaatnya akan menaungi kita pada hari semuanya. Baik, mari sama-sama kita bersolat dulu kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ya Rasulullah, di bulan Rabiul Awal, di bulan di mana hamba-hambamu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatmu yang sedang mengagungkanmu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada kami syafaat syafaatmu di dunia ini untuk kami. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat alaika. Baik. mungkin sholawat Badar untuk menghargai saudara-saudara kita juga yang sekarang sedang bermaulid. Mau nasyid yang mana? Ya Nabi, gimana yang biasa berzanjinya itu? Ya Nabi, salam alaika itu sambil berdiri, biasanya gimana nadanya? Ya Rasul, ya Habib, salam salamullah alaika. Ulangi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta nurun fauqa nuri. Anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Baik, ada yang unik kemarin di acara itu. Sebetulnya ini bocoran, kenapa gak jadi tanggal 25? Kenapa jadinya tanggal 2? Pertama, kita masih melihat perkembangan. Yang kedua, ini kalau kita ambil tanggal 25 itu akhir Sofar. Masih banyak saudara-saudara kita yang membaca doa tolak bala. Ini energi yang tidak dimengerti oleh sebagian umat Islam. Saya sendiri juga belum tahu sebelumnya. Tapi demi persatuan dan kebersamaan, maka kita undurlah menjadi tanggal 2 Desember. Karena itu pas maulid, awal-awalnya maulid. Bagi kami yang ingin bersatu, tidak mempersoalkan bid'ah-bid'ah yang terlalu berlebihan ditujukan kepada saudara-saudara kita yang bermaulid. Karena sebetulnya yang kita baca pada saat itu adalah sirah tentang kehidupan Nabi SAW. Tapi ada yang menarik dalam susunan acaranya. Kalau maulid atau hizib maulid ini kita baca di tengah, pas sampai kepada salawat Badar, ya Nabi salam alaika, sebagian berdiri pengikut maulid, yang gak ikut maulid duduk. Wah, ini gawat, gak kelihatan kompak. Akhirnya atas kebijaksanaan Habib Rizik, kita taruh di akhir saja, supaya yang pengikut maulid berdiri untuk bersalawat Badar, yang gak ikut maulid juga berdiri untuk pulang. Tapi toh pada akhirnya ikut bernasyid juga, menyandungkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Stop. Jadi ini semua jadikanlah sebagai sarana persatuan. Ada yang usul begini kepada kami, Ustaz, kenapa tidak dijadikan 212 itu adalah Hari Persaudaraan Islam Indonesia? Setuju? Tapi kan yang menetapkan ginian biasanya negara, hari-hari besar itu. Perlu izin dulu atau enggak usah, kita-kita aja. Hah? Kita-kita aja. Jadi nanti tanggal 212 tahun depan kita bikin lagi Hari Persaudaraan Islam Indonesia. Setuju? Pingsan gue. Bukan apa-apa, yang kasihan Ciamis harus jalan kaki lagi. Namun sesungguhnya di 212 itu ada energi kerinduan umat Islam untuk beriuni dan bersaudara. Ada kebahagiaan. Nih, kontributor atau perwakilan Al Jazeera Indonesia bahkan nulis kepada saya, Bakhtiar, mabruk, dia bilang, barakallahu fik, ini sih lebih dari Idul Fitri, kalian tuh sedang berhari raya di Indonesia sesama umat Islam. Ada kerinduan untuk bersaudara, ada kerinduan untuk bersatu. Seakan-akan Allah tundukkan hati kita semua dan membuat iri yang tadinya sudah terlanjur mau ikut gak jadi, bahkan membuat menyesal, kenapa juga gue larang-larang kemarin, coba gue gak larang hari ini gue bisa ikut. Sebetulnya gak ada yang larang untuk datang, andai dia mau datang dan bertobat juga gak ada masalah. Karena memang 212 sebetulnya energinya itu energi persaudaraan. Sebetulnya khatib Jumat itu harusnya bukan Habib Rizik. Ini kisi-kisi 212 behind the scene. Ya, yang jamaah tidak banyak tahu, ini ada di dalam ruang lingkup kecil kami. Tapi karena khatib yang kita tunjuk hanya mau jadi khatib kalau presiden ada dan tidak ada keputusan sampai jam 10, akhirnya saya putuskan Habib Rizik jadi khatib. Harusnya kami-kami ini gak usah lah, udah jadi marbot saja. Kita tonjolkan orang-orang tua, tokoh-tokoh kita, agar terjadi persatuan. Khatibnya dari NU, imamnya dari Muhammadiyah, udahlah, kami cuma gong awal sama akhir saja. Tapi qadarullah, presidennya juga mendadak, sehingga yang lagi standby gak dikasih tahu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ini adalah senarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisi-kisi lain yang ada di peristiwa kemarin itu. Bahkan saya saat ini mendapatkan banyak masukan, Ustaz, ternyata umat Islam bisa bersatu dengan akidahnya, Ustaz. Dan umat itu bisa dipersatukan dengan akidahnya. Ajaib. Ternyata umat selama ini rindu untuk dipersatukan dengan Al-Quranul Karim. Dan saat ini Allah yang berikan kekuatan sehingga mereka kemudian ta'liful qulub, disatukan hatinya untuk membela Al-Quran. Dan dunia menjadi saksi dan menjadi headline di sebuah koran di Saudi Arabia, Milyuniyah Jakarta. Masirah, unjuk rasa jutaan di Jakarta untuk menuntut musi Al-Quran, penista Al-Quran. Sampai keluar dari Mesir pernyataan Grand Sheikh, Indonesia dipilih oleh Allah untuk menampilkan wajah Islam yang asli. Tapi kami juga tidak sepi hujatan. Mujahidin-mujahidin yang sudah siap mati ke Jakarta ini tiba-tiba marah sama kami. Udah gini doang. Kalau tahu datang ke Jakarta cuma dengerin tausiah, mendingan video streaming. Ada lagi yang bilang, halo, ini cuma parade ulama ya. Sehingga mereka mengatakan, ibarat makan belum kenyang sudah disuruh pulang. Ini kata mujahidin-mujahidin Minang yang belum pulang. Kami datang dan kami fahamkan, saudara-saudara, kalau betul-betul kalian adalah mujahid-mujahid yang siap perang, saya bacakan kepada anda energi 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan dan buat persiapan sematang-matangnya. Persiapkan kekuatanmu. Kalau perlu, lepas tambatan kuda perangmu, latih lagi dia. Persiapkan dengan semua persiapan yang paling hebat untuk gentarkan musuhmu. Tahukah Anda? Anda datang ke Jakarta belum tahu jalan. Kalau disuruh perang, pusing gue. Jalan aja kagak tahu. Ketawa, hehehe. Jangan ketawa. Saya lepas dari Tanah Abang, kalian suruh perang, coba menuju Tamrin. Jalan mana, Ustaz? Gimana mau perang? Wa'iddu lahum, persiapan. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Anda tahu, setiap Jumat banyak pemodal-pemodal politik yang hendak menjajah Indonesia ke luar negeri setiap Jumat. Takut dengan kamu. Bingung dia. Jadi gak saya masukin uang saya ke Indonesia kalau begini rakyat ceritanya. Sebentar lagi sebetulnya hampir mereka menjajah ekonomi Indonesia atas nama tax amnesty. Karena sebagian besar baru komitmen, belum masuk duitnya. Dia pikir dia bisa menjajah Indonesia setelah melihat masyroh milioninya, gerakan rakyat jutaan putih, gentar mereka, mulai berpikir mereka. Sampai ada yang punya analisis gini, walaupun konyol, saya belum masuk di akal saya, tetapi nggak apa-apa lah, sekedar namanya masukan orang tentang 212 ini, Ustaz. Itu juga barangkali ya. Kenapa yang dipilih di Amerika itu Donald Trump, bukan Hillary? Kenapa? Mungkin setelah melihat 411. Kalau Hillary perempuan kurang keras menghadapi Indonesia untuk mengeruk kembali kekayaan Indonesia. Mungkin gara-gara itu kali Donald Trump dipilih. Terus terang di logika saya gak nyambung. Menurut Bapak dan Ibu ada gak sambungannya? Hah? Ada cocok-cocoknya gak? Ya bisa jadi lah ya. Ini cuma situasi. Tapi ada yang menarik. Di acara 411 kita kacau di sound system. Di acara 411 kita sempat kacau di konsumsi, menumpuk di satu tempat, kekurangan di satu tempat. Di acara 411 itu suasana budi kemuliaan seperti perang. Tapi karena yang tersedia cuma satu rumah sakit, secara medis kami belum teratur. Di 411 tim media juga belum ada media senternya. Bahkan sampai ada yang datang ke saya sambil menangis, anak muda ahli IT, Ustaz, setiap malam saya pahami serangan cyber. Pasca 4 November umat Islam harusnya secara opini itu kalah. Mohon maaf saya kasih bocoran, negara ini kadang-kadang mengambil keputusan itu bukan karena alat bukti yang sesungguhnya, tapi karena opini. Ini fakta. Karena opini. Lalu dia berkata kepada saya begini, Ustaz, dari semua variabel umat Islam itu kalah di perang cyber. Bagaimana enggak kalah? Senjata kita sekarang untuk perang itu bukan bedil. Senjata perang kita itu handphone-handphone Bapak dan Ibu semua itu. Tapi namanya orang Islam enggak ngerti pegang senjata yang bernama handphone. Broadcast yang enggak perlu pun disebarin. Sehingga ibarat pegang pistol, teman sendiri pun ditembak-tembakin. Sampai nanya ke saya pula, pakai nanya, Ustaz apa betul Ustaz dapat uang dari Tommy Soeharto? Karena data intelijennya Ustaz sebagai operator politiknya. Ya ampun, kalau ginian juga ditanyain ke gue jadi capek. Hal-hal yang gak perlu. Ada yang sempat sedih lagi, kok Ustaz Bakhtian begitu ya? Ternyata diam-diam dapat duit ya. umat Islam ini belum mengerti bagaimana menggunakan senjata yang bernama medsos ini. Boro-boro komandan yang ngerti aja belum. Kita tuh belum ada komandannya. Siapa panglima cyber kita? Belum ada. Mereka itu keluarkan uang 2 triliun untuk gembosi 2411 itu. Dan itu pengakuan satu orang itu dengan cyber medianya. Tapi anak ini kemudian menangis. Entah ada apa, Ustaz. Semua serangan cyber mereka itu seperti berhadapan dengan tabir dan menyerang mereka kembali. Kembali ke mereka. Seperti ada kekuatan cyber dari kalangan malaikat. Padahal dari kacamata statistik dan semua variabel, bagi dia mustahil umat Islam itu menang secara opini. Tapi alhamdulillah, jadi sekarang ini 212, tim medis kita sudah rapi, barisan lawyer kita sudah siap tempur, ratusan, kalau kita kumpulin bisa ribuan lawyer muslim yang siap bersatu. Sampai teman lawyer yang Islamis itu bilang sama saya, Ustaz, teman-teman saya yang lawyer sekuler juga gak pernah kayak gini, kok tiba-tiba jadi mujahidin semuanya. Ditambah lagi kelompok notaris gak mau kalah, bikin notaris muslim baru lagi. Daftar kemarin kepada kita di Az-Zikra sana untuk menjadi salah satu tim perjuangan kita. Tim media rapi sekarang bergeraknya. Kemarin media center kita, tontonan live streamingnya, jumlah penonton dan lama penontonnya lebih tinggi daripada Piala Dunia. Cuma ini kan gak kelihatan bagi yang mau ngamuk-ngamuk. Kelihatan gak sama dia ini? Tapi ini penting gak yang saya sampaikan ini? Tim konsumsinya bukan cuma nasi bungkus. Ada gubuk cendol, gubuk sate padang, gubuk apa lagi? Serabi, gubuk apa lagi? Soto, gubuk apa lagi? Salak, gubuk apa lagi? Ya Allah, ini bukan cuma prasmanan nasi yang besar main menunya, gubuk-gubuknya ada di mana-mana. Takbir. Ini sesuatu yang besar gak? Jadi kalau sampai nanti ada aksi bela Islam 4, kira-kira sudah rapi belum? Kalau ditekan lagi gimana kira-kira? Hah? Andai ditekan lagi nih, kira-kira udah berani berontak belum? Kamu ngaku mujahid, kemarin teriak-teriak, Kami dihadang di Lampung. Malu sama Ciamis jalan kaki tuh. Kita teriak kamu, takbir, Allahu Akbar. Besok-besok kalau dihadang, jangan diem. Ya. Ini karena dihadang ditanya, mana ketuanya, mana KTP-nya satu persatu. Jangan begitu, balik. Semua turun dari bus, penuhin jalan. Kan 5.000 orang turun ke jalan semua. Macet gak itu kira-kira? Nah, setiap 1.000 orang itu di bus itu semua nanya sama polisinya, ada apa? Kenapa? KTP yang mana? Tanya aja. Baru 1.000 orang yang nanya, dia udah kelepak-kelepak gitu. Takbir. Tapi karena orang Islam itu damai, baik-baik. Tapi kira-kira kalau nanti ditekan lagi, tiba-tiba pakai helikopter dikasih maklumat lagi, takut atau ketawa? Tapi ingat, ingat baik-baik. Ada yang menginginkan umat Islam benturan sama polisi. Polisi musuh kita? Bukan. Banyak yang Senin Kemisnya, tahajudnya, ngajinya lebih bagus dari Anda. Betul? No, muazinnya kemarin kita ambil, Kapolres Cirebon yang kita ambil, suruh pakai seragam polisi. Supaya umat tahu bahwa polisi bersama kita. Takbir. Kalau polisi sudah bersama kita, bersama kita, bersama umat Islam, aman. Betul? Jadi mulai hari ini nanti berdamai dengan TNI musuh kita. TNI juga benteng kita, betul? Dan benteng terakhir adalah umat Islam, siap? Jadi nanti kalau ketemu TNI dibilang apa? Assalamualaikum, merdeka. Karena dia bersama. Terus musuh kita siapa sih? Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang. Lagi, tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Stop. Emang targetnya cuma tangkap Ahok doang? Tanggung banget. Tanggung banget. Kecil banget. Lihat tanda-tandanya sekarang, dia gak mau pakai dua pasal 156 dan 156A. Kayaknya ada yang mau diambil satu pasal saja, 156. Tanda-tandanya dari kejaksaan ada sudah kayak begitu. Udah mulai melipir-melipir main pasal. Kenapa? Kalau cuma pasal 156A, maka tidak jelas siapa orangnya yang dia hina. Kan Ahok tidak menyebut nama. Nanti cuma pasal itu yang mau diambil sama dia. Akan ada pengalihan. Dan tim advokat kami sudah menangkap itu. Bahkan ada tanda-tanda. Ya, bahkan ada tanda-tanda. Ini persidangannya kalau bisa sedang diperjuangkan oleh pihak mereka. Ini rahasia. Ini rahasia. Mereka sedang perjuangkan kelompok besar yang kemarin main 4-11. Itu hari apa 4-11? Kalau 19 November itu kan hari jamban sedunia. Ini hari? Ya, parade kita Indonesia, PKI gitu ya. Hari apa tanggal 4-12 itu? Hari kaos kaki. 4-12 hari hewan liar dan hari kaos kaki, persis gak? Ya itu hewan liar, kencing di jalan ya, ngencingin mobil met. Ini situasinya sekarang, begitu situasinya sekarang. Dan bahkan ada bocoran rahasia, ini katanya akan diperjuangkan agar persidangannya tidak di Jakarta, di Bali, di Papua, atau di NTT. Sebab kalau dilaksanakan di Jawa, ini merasa terintervensi secara hukum. Ya kalau saya pribadi, berangkat ke mana? Gawat. Kalau saya pribadi, semakin dia main-main ya saya semakin suka. Terus terang, kan di grup kami itu pada marah-marah. Hati-hati, ini ada modus akan dialihkan ke 156. Terus akan dipindahkan lokasi persidangannya. Terus biarin aja. Ya, berarti pengen cepat-cepat selesai dia kan? Iya, katanya begini. Saya nggak tahu kalau aspirasi di sini. Ini kalau aspirasi di Petamburan, saya tanya sama Habib Rizik, apakah ini betul pernyataan ini bahwa tidak akan ada lagi aksi bela Islam 4? Yang ada adalah ini beredar kan? Saya tanya Habib, apa betul antum bikin pernyataan ini? Beliau jawab apa? Ini bukan pernyataan resmi GNPF, betul. Tapi ini aspirasi jamaah yang hadir pada hari itu. Kalau yang di sini yang pilih aksi bela Islam 4, angkat tangan. Yang pilih revolusi, angkat tangan. Bapak Ibu, please jangan bercanda. Karena saya sebagai ketua mengambil keputusan berdasarkan syuro di sini. Demi Allah, saya minta jangan bercanda. Kalau Anda bercanda, Anda zalim. Coba kemanusiaan yang adil dan beradab. Siap? Berpikir jernih, berpikir adil. Jadi manusia Indonesia yang dan adil dan Anda salah mengambil keputusan, saya salah mengambil tindakan. Oke, yang setuju, seandainya persidangan ini main-main dan keadilan terintervensi oleh mereka dan tidak mereka tegakkan, sebetulnya bukan umat Islam yang mengintervensi, dia yang main-main kan. Dan indikasi sudah kelihatan gak dari kejaksaan? Jelas. Tapi tetap adil. Yang menginginkan enggak usah revolusi damai, tapi aksi bela Islam 4 lagi kayak kemarin, angkat tangan. Yang menginginkan revolusi, berdiri. Berdiri. Takbir. Takbir. Takbir. Takbir. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang. Ini bukan keputusan resmi loh. Belum. Belum keputusan. Belum. Ya, saya cuma lagi nangkep aspirasi. Gawat ini. Revolusinya mau yang mana? Yang tawaf, yang wukuf, atau yang jumroh? Revolusinya yang mana? Gawat ini. Saya mau tanya, kan jumroh itu ada ula, wusta, dan akobah. Maunya jumroh yang mana? Waduh, langsung setan yang paling gede. Dan saya kasih tahu, pada tanggal 10 itu sebetulnya bukan cuma jumroh. Hari itu hari penyembelihan juga. Dan baru boleh tahalul, ya. Jadi pada hari nahar, hari 10 itu, satu jumroh akobah, dua zabah, sembelihan hewan kurban dan daham, ya, dan yang ketiga tahallul. Tapi belum boleh ketemu pasangan. Nanti setelah tawaf ifadah, merdeka sesungguhnya. Baru tahallul kedua, bebaslah setelah itu. Merdeka. Belum keputusan resmi. Tapi ternyata keputusan Pondok Indah sama dengan keputusan Petamburan. Gawat ini. Ya sudah. Seperti kemarin, saya memutuskan berdasarkan syura di sini. Dan saya kira ini sudah cukup mewakili umat Islam lah ya. Ya. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang. Saya beritahu, ya, yang orang tahu revolusi itu harus tembak-tembakan, gantung-gantungan, bakar-bakaran, enggak, ya, akan ada caranya. Jadi ini yang tadi tidak memilih revolusi nggak usah takut, tenang aja ya. Ini cuma beda nama kok. Sebetulnya kemarin itu udah revolusi, revolusi putih, tapi kita namakan aksi damai bela Islam 3. Ini untuk yang keempat ya, gitulah. Ada namanya, tapi kelihatannya nggak bisa. Nggak ada revolusi apa aksi bela Islam 4. Harus revolusi. Tapi damai ya. Sepakat? Damai, sepakat? Tidak ada bakar-bakaran. Tidak ada rusuh-rusuhan. Tidak ada merusak fasilitas umum. Bahkan menyayangi rerumputan. Siap memajukan Indonesia? Ada yang usul begini. Ustaz, kenapa Ustaz enggak bikin Indonesia berdaulat 212? Maksud lo? Bikin Bank Umat Islam 212. Bikin sentra-sentra pasar rakyat 212. Bikin properti rakyat 212. Bikin apa lagi? Koperasi 212. Kalau partai gue gak mau. Hah? TV Islam 212. Dan kepada para bintang film terbaik umat Islam, kita akan bikin film layar lebar 212. Kita akan pilih siapa artis-artis muslim yang top papan atas dan sutradaranya kasih tahu saya. Hari ini pengumuman dan kita akan bikin film layar lebar 212, setuju? Siap biayain? Siap! 20 miliar? Siap! Takbir! Nah, sekarang saatnya saya minta 10 orang bapak-bapak. Saya akan pilih beberapa tokoh yang saya kenal dulu. Siapa? Angkat tangan. 10 orang saja, tapi gak boleh lama-lama. Setengah menit saja ngomongnya, pointer-pointer ya. Udah? Cepat angkat tangan terus, siapa lagi? Ya, yang mau dua, angkat tangan dulu. Angkat dulu. Pak Jenderal Anton Taba ke depan. Ya. Kiai saya, Kiai Fadhol Arafah. Apa lagi? Angkat tangan, Leroy ke depan. Usman Leroy. Eza ke depan, perwakilan anak muda, dan Ridho perwakilan dari broker apa profesional. Sebentar, bapak berdiri di sini, ibu-ibu bicara nggak boleh lama-lama. Ibu Prima, mewakili kalangan ibu, nama siapa? Maju dua, mewakili orang tua tiga. Siapa lagi? Anak muda mana anak muda? Anak muda mana? Anak muda berdiri 35 tahun ke bawah. Ibu maju, Ibu Bambang ya. Maju sini. Cukup dulu ya, cukup ya. Takut waktunya enggak cukup. Silakan dari Pak Jenderal Anton Taba. Siap. Yang paling vokal orang tua kita dari Kepolisian Republik Indonesia kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jihad. Saya yang nangkap Permadi. Oh ya, yang nangkap Pak. Saya komandan di Jogja 96. Beliau menista agama. Saya tangkap, saya tahan, saya penjara. 90 Aswinu Atmowiloto, saya masih kapten. Saya penyidiknya, juga kami tangkap, kami penjara, divonis maksimal 5 tahun. Kemudian ada lagi setelah reformasi, Lia Aiden ngaku Jibril, divonis 2 tahun. Aman Musadek 2005, divonis 2 tahun. Kemudian 2016, Ibu Rusdiani hanya mengatakan sanang tempat sesaji Hindu itu sangat kotor, divonis 1,5 tahun. Ini semua tiga-tiga kasus reformasi. Dan baru tahun ini, sekarang ada kasus yang sangat dahsyat. 2015, pemret majalah Charlie Hebdo Denmark, ketika rapat digerondong senapan mesin oleh jihadi karena sana undang-undang tidak ada penistaan agama, mati 16 ketika pemret dan repelnya yang menghina Nabi. Ingat, yang menyusul 6 jadi mati 22. Kemudian kemarin 10 Oktober, Letnan Polisi Muntas Hussein Pakistan yang memberontong hakim karena hakim mengatakan hukum Islam kuno, hukum Islam kedaluwarsa. Letnan Polisi Muntas Hussein langsung berontong hakim itu di persidangan. Dan 10 Oktober kemarin Letnan tadi dihukum mati dengan senyum yang indah, dikawal di layar takziah 10 juta umat Pakistan lebih mati syahid. Itulah, maka kalau sampai Ahok ini bebas sangat tidak adil. Saya sudah menasihati Kapolri, saya sudah ngomong ke semua pejabat jenderal-jenderal di Mabes Polri, jangan main-main. Baik, kesimpulannya itu, Bapak minta agar Ahok segera ditangkap. Ya. Allah. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Pak Anton Ridho. Kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bapak Ibu Ustaz, perkenankan saya Ridho mewakili teman-teman dari Notaris Muslim Indonesia. Kami di aksi pertama 411, kami masih terpencar-pencar, masih berkelompok-kelompok. Di aksi 212 kami telah berhimpun dengan kita juga sudah mendeklarasikan Notaris Muslim Indonesia. Dan kami juga siap berkontribusi untuk 212 dan berkontribusi untuk Islam sejaya-jayanya. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz, kalau nanti memang kita dari 212 ini akan mendirikan sentra-sentra ekonomi, kami dari Notaris siap untuk membantu legalitasnya. Allahu Akbar. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pengusaha-pengusaha kecil, menengah juga nggak usah sulit-sulit lagi ya, karena sudah ada bahkan notaris-notaris muslim dan baru berdiri ya gara-gara 212 ini ya. Takbir. Silakan ya Pak Leroy, Eza dulu. Baru artis kita nih gongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya rasa 212 masih terlalu sedikit, Ustaz. Oh ya. Saya ingin mengajak seluruh umat muslim untuk beriman tanpa syarat. Tugas kita hanya sami'na wa ta'na. Saya enggak rela ada teman saya muslim tapi dia masuk golongan munafik. Irji'ah, kembali. Saya enggak rela ada kawan saya muslim jadi fasik. Irji'ah, kembali. Saya katakan satu. Tugas kita sami'na. Ke laut, ke tepi laut merah. Secara teori perang itu salah. Kalau kita perang, gerilya pengikutan. Nabi Musa tidak berontak. Nabi Musa tidak minta syarat, tidak minta keterangan dari Allah. Sami'na wa atha'na. Sampai di laut merah sudah hampir terkejar. Nabi Musa disuruh oleh Allah, pukulkan tongkatmu. Nabi Musa katanya, untuk apa ya Rob? Enggak. Emang ada apa ya Rob? Enggak. Dia hanya tugasnya sami'na wa atha'na. Result urusan Allah. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di Mekah. Sami'na wa atha'na. Jadi semua siap sami'na wa atha'na. Siap dikomando. Siap ikut perintah Allah dan Rasulnya. Tanpa syarat. Takbir. Terima kasih. Usman Leroy. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi deg-degan. Sama. Bapak ibu-ibu, bapak-bapak. Ah, kalau bicara masalah beda, Ustaz, kami sudah bikin. Oh iya. Kami sudah bikin judulnya Syekh Abu Bakar. Oh, Syekh Abu Bakar itu beliau coba diri dulu. Ini yang jadi Abu Bakar. Yang jadi Abu Bakarnya beliau, produsernya juga beliau. Yang ini beliau untuk aktor laga, kemudian sekarang jadi mujahid. Jadi insya. Alhamdulillah juga udah tobat. Ya, oke. Okay. Sekarang okay. Apa pandangannya? Saya waktu mau ke sana 212 itu. Azan, langsung simpulkan. Ya, sebentar saja. Saya ditanya sama di kompleks saya kan orang Chinese yang banyak. Yeah. Dia bilang, Pak Lero ini kan artis milik semua orang, gak usah ikut-ikutan, nanti NKRI pecah dan sebagainya. Saya bilang enggak. Ini bukan mau memecahkan NKRI, bukan mau merusak merah putih, tapi apa salahnya kalau kita warnai merah putih NKRI dengan La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berwudu yang belum berwudu dan tempat sholat bisa di bawah. Ya. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan suka.